Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حمدنا عزكم الله كتمسي فشاكم الله سنبق Laisal mu'minu bitta'an. Seorang mukmin tidak memiliki perangai suka mencela. Bukanlah seorang mukmin itu seseorang yang suka mencela. Saya sudah baca hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk pada hadis-hadis yang setelahnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Salam al-Nijdi qala haddatsana al-Fajari anil Fadl ibn Bashir al-Ansari عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda Inna Allah la yuhibbul fahishal mutafahish. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai seseorang yang fahish. Al-mutafahish. Al-mutafahish yang punya kebiasaan al-fuhsh. Walasayyah fil aswaq. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang suka berteriak-teriak dengan suara yang keras di pasar-pasar. Nah, al-fuhsh, asal makna dari kalimat al-fuhsyu ialah melampaui batas. Az-ziyadah wal-khuruj anil-had, melebihi atau keluar dari batasan-batasan diambil dari kata-kata ini fahusha. Para ulama memaknakannya dengan segala sesuatu yang keluar dari kadarnya sehingga dianggap jelek. Kullu ma kharaja an yaqdarihi hatta yastaqbah. Segala sesuatu yang keluar dari batasannya, dari ukurannya sehingga dianggap jelek, dianggap tabu. Kata-kata al-fuhsh atau fahish atau fahishat, apa misalnya ini pada asalnya digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap keji. Perbuatan-perbuatan yang dianggap keji, istad jauh-jauh yang amat sangat jelek, sehingga dikatakan keji. Ketika dilafadzkan kalimat al-fuhsh atau fahish atau fahishah, maka yang kali pertama masuk dalam pengertian kita ialah al-zina, perbuatan zina. Begitu pula perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan lain yang memang kita keji, semacam perzinahan. Nah, sehingga meliputi al-aqwal wal-af'al al-qabihah, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dianggap jelek mencapai puncak kejelekannya, kekejian. Sehingga meliputi zina, meliputi pula yang namanya ucapan-ucapan yang kotor dan semisalnya. Nah, barakallahu. Ini makna al-fuhsh secara umum, masuk pada ucapan, masuk pada perbuatan, masuk pada persifatan, yang mengandung makna asal segala sesuatu yang melampaui batas ukurannya sehingga dikatakan jelek. Kemudian yang orang sinar jazakumullah, al-fuhsh ini digunakan untuk al-qaul, digunakan lebih banyak tentang masalah ucapan, tentang masalah ucapan. Nah, al-fahish ialah seseorang yang kotor ucapannya, seseorang yang kotor ucapannya, sehingga dimanakan dengan al-badi, yang kotor ucapannya, yang jelek ucapannya, yang kasar ucapannya. Itu penggunaan akhir dari kalimat al-fahish. Walaupun makna ini lebih luas, bisa akhlaknya yang kotor atau akhlaknya yang kasar, atau mungkin tindakan dia yang kotor, tindakan dia yang kecil, itu semuanya masuk pada kalimat al-fuhsh. Namun dalam kasus sekarang ini, hadis yang kita baca sekarang ini, alhamdulillah, ini masuknya pada pembahasan al-kalam, ucapan-ucapan yang jangan kotor, ucapan yang jangan kecil, ucapan yang jangan kasar, itu al-fuhsh. Bedanya fahish dan mutafahish, kalau yang namanya al-fahish itu tindakan dia, ucapan dia yang kotor. Untuk yang mutafahish ini lebih mengandung makna yang lebih dalam, yang ini tindakan yang kotor tersebut atau ucapan yang keji tersebut berulang-ulang kali terjadi pada dirinya. Itu mutafahish. Makna globalnya yang namanya mutafahish itu jibili, tabiat. Tabiatnya dia itu memang kasar perangainya, memang jelek akhlaknya, memang kotor ucapannya. Itu mutafahish. Kalau fahish sekedar orang yang jelek ucapan, kasar perangai dan semisalnya. Sehingga ringkasnya karena Allah pengertian innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai seseorang yang jelek, yang kotor ucapan dan akhlaknya, baik itu watak dasarnya atau merupakan tindakan dia yang sifatnya insidenti. Semuanya dari sudah barakallahu. Jangankan akhlak, jangankan sebagai watak, semata-mata dia mengucapkan kata-kata yang kotor, yang keji, mengerjakan tindakan-tindakan yang kotor, yang keji, enggak disukai. Apalagi menjadi tabiat atau akhlaknya dia. Nah, barakallah. Walau sayyah fil aswaq, seseorang yang berteriak-teriak di pasar-pasar, berteriak-teriak di pasar-pasar. Nah, mungkin antum tahu contohnya. Nah, biasa pengakuan teriak dari pasar-pasar itu pun juga demikian masuk dalam kategori Dalam beberapa riwayat disebutkan larangan Rasulullah SAW tentang al-khubus dan tafahus. Tidak hanya riwayat ini, namun jika datang dari riwayat yang lain, larangan Rasulullah secara langsung ataupun ketidaksukaan beliau dalam masalah ini. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih, dikatakan Abdullah bin Amr bin As, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahishan wala mutafahisha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish, orang yang keji, yang kotor akhlak dan ucapannya. Wala mutafahishan, bukan pula seseorang yang terbiasa melakukan tindakan keji dan kotor atau mengucapkan kata-kata yang kotor. Ini mutafaqun alaih. Juga disebutkan dari hadisnya Anas bin Malik. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, disebutkan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadzaban wala fahashan wala la'anan. Rasulullah SAW bukanlah seseorang yang suka mencela, sabdatan yang suka mencela, wala fahashan, tidak pula seseorang yang kasar perangainya atau kotor ucapannya, wala la'ana, bukan pula seseorang yang suka melaknat. Ini riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ini menunjukkan yang Valentina azzaikumullah bahwasannya perangainya Rasul alaihi salatu wassalam sangat lembut, halus, lembut, baik. Juga ucapan beliau, ucapannya halus, lembut, baik. Bukan ucapannya kotor, bukan ucapannya keji, tindakannya pun juga tak kotor, juga tak keji, akhlaknya pun juga tak kasar, tidak kotor, tidak keji. Ini Rasulullah SAW. Juga bukan dalam riwayat yang lain lebih tegas, ada penambahan beliau bukan orang yang suka berteriak di pasar. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha riwayat Tirmidzi dengan sanadnya hasan sahih. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang Rasul alaihi salatu wassalam, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban bil aswar. Katanya Aisyah, Rasul bukanlah seorang yang kotor ucapan dan tindakannya, tidak pula seorang yang terbiasa dengan itu, tidak pula seseorang yang berteriak-teriak di pasar, sakhaban bil aswar, yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Nah, kemudian berteriak di pasar yang mana binatang tersebut tentunya berteriak-teriak tentang perkara urusan dunia sampai melalaikan dia dari perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Halo, ini semuanya riwayat banyak menguatkan di sini yang menjelaskan bahwasanya dalam Islam tidak disukai yang namanya khubus wa tafahus, ucapan kotor tidak disukai, kebiasaan ngomong kotor yang tidak disukai, tindakan akhlak kasar kotor juga tidak disukai, menunjukkan kelemahan. Ada yang berikutnya ya Pak. Wa an Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah ibn Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Yahuda, bahwasanya ada sekelompok orang Yahudi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, mereka datang kepada Nabi alaihi wasallam seraya menyatakan assalamu alaikum, bukan assalam tapi assalamu alaikum, yang artinya semoga kamu mati. Asam al-maut adalah menakan halakah, kehancuran semoga menimpa kalian. Ini Yahudi datang, untuk datang, tahu-tahu mengucapkan kata-kata seperti ini. Assalamu alaikum. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membalas, wa'alaikum, semoga kamu juga mati, binasa. Ditambahin sama Aisyah, wa'la'anakumullah, dan semoga Allah melaknat kalian, wa'adhiballahu alaikum, dan semoga Allah murka atas kalian. Ketambahan dua sama Aisyah. Wa'alaikum, itu jawabannya. Ditambahi laknat, ditambahi kemurkaan Allah atas kalian. Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, ya mahlan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan, tenang-tenang ya Aisyah. Aliki birifti, hei dalam kau memiliki perangai arif, kelemahan besar. Aliki birifti, wajib atau dalam kau lembut, halus dalam berbicara. Waiyaka walurinta, dan janganlah engkau memiliki perangai yang kasar. Apa kan? Kaku, kasar. Walfuhsyah, dan jangan engkau memiliki ucapan-ucapan yang kasar. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menegur Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah menyatakan, awalam tasma' ma qalu, apakah engkau ya Rasulullah tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan? Qala, katanya Rasul, awalam tasma'i ma qultu, apakah kamu enggak mendengarkan jawaban saya tadi? Protes tuan lagi. Kata Rasul, aku sudah membantah mereka. Beliau yang mengatakan, wa'alaikum saja, dengan nama tambahan. Beliau yang mengatakan, wa'alaikum. Protes tuan lagi, aku sudah bantah mereka. Fa'istajabu li fihim, maka dikabulkan doaku tentang mereka. Wa'la'istajabu la'um fiyya, namun doa mereka tidak dikabulkan tentang aku. Al-Hadis, ini hadis disebutkan dalam Sunan Rasulullah secara mu'allaf, namun hadis ini asalnya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, disebutkan dalam sahih Bukhari. Nah, hadis ini dalam Sunan Rasulullah contoh praktek yang namanya al-fuhsh dan yang tidak. Di sini anda perhatikan ibu nanti nama jadinya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menegur Aisyah? Apakah menegurnya dikarenakan terlalu kasar sama orang Yahudi? Atau karena apa beliau menegur? Jawaban. Coba dia masuk. Kenapa menegur? Kenapa dia? Sekali lagi, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa sallam menegur Aisyah, kan gitu ya, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah, tenang Aisyah, alaiki birifti wa iyaka wal unta wal fuhsha. Kan betul. Tegurannya apakah dikarenakan Aisyah kasar sama orang Yahudi atau karena apa? Ya kan memang suaranya jelek. Itu biasanya orang Yahudi suka bikin rusuh. Tapi Rasul menegur aja. Kenapa kau boleh menegur? Kalau dia ini sama mana? Kalau dia ini sama mana? Masih macet. Selama kelebihannya? Nah, tabel. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah radhiyallahu taala. Dikarenakan Aisyah kebablasan melampaui batas ukuran, ditambahi sama Aisyah dengan dua doa, wala anakumullah wa ghadiba alaikum. Itu yang dimaksudkan dengan al-khuruj. Apa gitu ya? Al-khuruj anil had. Segala sesuatu yang melampaui batas ukurannya sehingga dia tersilai. Kebetulan ucapannya Aisyah ini doa-doa kejelekan, doa aknat dan doa murka Allah kepada orang-orang Yahudi. Padahal tindakan orang Yahudi, kesalahan mereka, kezaliman mereka hanya satu, mendoakan assalamu alaikum. Tindakan yang adil, tindakan kelemah lembutan dibalas dengan timpal, dijawab wa'alaikum. Selesai urusan. Itu yang adil, itu diperintahkan, itu yang namanya kelemah lembutan, itu akhlak yang bagus, itu ucapan yang sopan. Nah gitu ya, dibalas dengan timpal. Tetapi begitu ditambahi sama Aisyah, wala anakumullah wa radhiba alaikum, rasa menegur. Yang tambahannya itu tidak usah. Mahlamnya Aisyah, tenang oleh Aisyah. Alaihi birifti. Kamu menyalah bangun dulu. Tidak usah kamu tambahi kata-kata ini. Iya gawal untol. Kamu jangan punya kata-kata kotor seperti ini. Yang ini yang kelebihan seperti ini. Dan kami, itu yang namanya al-fuhus. Nah, ini terkait dengan ahlul kitab. Yang namanya jazau sayyi'atin sayyi'atin misluha. Balasan kejelekan, ia kejelekan timpal. Dan menunjukkan adilnya Islam dalam bermuamalah. Walaupun yang kamu hadapi ialah orang Yahudi ataupun Nasrani, ketika mereka membohongi kalian wahai kaum muslimin dengan sebuah ucapan atau dengan sebuah perbuatan, kamu balas dengan setimpal. Jangan kebablasan. Paham ya? Dia mukul kamu, pukul juga, tapi cukup sampai situ. Jangan kemudian kamu tambahi dengan tendangan dan goguman yang berikutnya. Yang berikutnya itu kezaliman. Dan yang namanya kezaliman dilarang walaupun dengan mereka. Dari Rani, kemudian ini ya, ini terkait dengan mereka ini. Apalagi kalau ucapan-ucapan yang seperti ini disampaikan kepada kaum muslimin, lebih berat lagi urusannya, lebih jelek lagi, lebih kecil lagi. Kalau kemudian ada seorang muslim yang bermudah-mudah, bergampang-gampang mencaci maki saudaranya sama muslim, atau mendoakan laknat, atau mendoakan murka, ini lebih fahish lagi, lebih kecil lagi, lebih kotor lagi. Barakallahu. Nah, ini larangan, lafaz yang sifatnya larangan. Iyyaka wal unta wal fuhsha. Hadza da ikhwan, ini namanya Islam. Indah. Terhadap ini. Barakallahu. Perlu diingatkan di sini karena tidak ada umum. Ketika kita membaca riwayat-riwayat yang seperti ini, ya maaf, itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain yang juga datang dari beliau alaihissalatu wassalam, di mana beliau mengeluarkan kata-kata yang cukup keras terhadap sebagian kaum muslimin. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras terhadap kaum Khawarij dengan bahasa yang mungkin sangat panas, membuat kuping terbakar, mungkin asapnya keluar, itu sampai buruk-buruk apinya. Beliau dengan keras memperingatkan umat dari bahaya kaum Khawarij dikatakan sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dikatakan syarru qatla tahta dini sana. Sejelek-jelek orang terburuk di bawah kolam langit. Wa syarru qatla wa khairu qaman qatalu. Sebaik-baik orang terburuk yang bisa, yang mereka bunuh. Dan beberapa kata-kata lain yang cukup keras mengkomfori. Yang seperti ini tidak bertentangan dengan hadis yang belum satu pun juga. Jangan kemudian ada yang berkomentar, loh, apa sih Rasul itu? Katanya Allah enggak suka dengan al-fahish wal mutafahish. Katanya beliau lam yakun fahishan wala mutafahishan. Katanya beliau melarang Aisyah iyaki wal unfa wal fahsh. Nah, kok beliau mengatakan seperti itu? Jawabannya apa? Tidak bertentangan. Hadis yang ini sahih, hadis yang itu juga sahih. Cuma penerapannya yang berbeda. Penerapannya yang berbeda. Jadi paham ya? Hadis tentang larangan al-fuhsh wa tafahush, ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek. Tamam? Itu ketika orang tersebut mengucapkan kata-kata kotor, cacian, celaan, hinaan, laknat, doa-doa yang jelek dan semisalnya kepada seseorang yang tidak berhak untuk menerimanya. Seorang muslim yang khair, mukmin yang baik, yang bagus, kamu celah dia, kamu laknat dia, kamu hina dia, atau semisalnya, tercela. Salah kan? Itu bukan perangnya Rasul. Itu bukan perangnya Islam. Karena di situ diperintahkan untuk alaikum diri. Kamu harus lembaran buku dapat yang santun. Tetapi ketika gilirannya orang itu layak untuk diperbuat demikian, maka kita tidak kemudian maju mundur. Wah, jangan-jangan kasar, jangan-jangan tidak. Jangan maju mundur. Ketika orang itu layak untuk di kata-kata itu seperti itu, maka di kata-kata itu seperti itu telah mereka mencontoh Rasul alaihissalatu wassalam yang juga berbuat demikian. Ini tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu seperti kaum Khawarij atau dengan persepsi umum ashabul ahwa wal bid'ah, kaum Hizbiyyin dan semisalnya, tokoh-tokoh mereka dalam rangka untuk menjelaskan bahaya mereka, menjelaskan kepada umat tentang bahaya mereka, bahaya prinsip mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, bahaya akidah mereka yang menyimpang dan semisalnya, ya itu boleh apa? Sama tepat pada sasaran, tidak sembarang ngomong kotor, dan itu tidak kotor, itu justru syar'i, itu yang namanya al-jarah, itu bukan kekerasan, bukan kekasaran, itulah kelemahan bukan Islam. Masa bahasanya tidak benar, halus, itu lebih halus daripada penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, lebih halus daripada dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan mereka, fitnah yang bakal menimpa umat dengan sebab akidah mereka yang rusak itu. Ringan itu. Padan. Barakallahu. Adam. Sehingga ada saatnya lembut, ada saatnya keras, dan diterapkan pada masing-masingnya. Menerapkan semua hadis tempatnya bawah, tempatnya masing-masing. Ini mungkin. Di zaman sekarang ini, karena bina azabullah, bermunculan pihak-pihak yang kalau saya katakan hobi kekerasan. Gitu ya. Ini apa? Kalau dibahasakan yang lebih keren dia apa? Bukan demen, sama yang keras. Anti kok demen. Tolong dari jangan sekarang ini anti jangan keras. Hobi itu anti. Gimana kok? Moderat gitu ya. Tanah. Sehingga semua yang berbau kekerasan anti. Anti dia. Ada khatir. Kalau kemudian ditawarkan secara mutlak bahaya. Berarti Anda menghilangkan separuh, sebagian dari prinsip Islam. Tidak salah kalau ada orang yang anti kekerasan. Tidak salah. tapi harus ditempatkan pada tempatnya, jangan dimutlakan. Tapi yang terjadi orang kiraan Allah, mereka kebablasan. Semua yang bertau keras anti, semua yang bertau kasar anti, anti. Allahumma sa'an wala hawla wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka justru menjadi tameng-tameng untuk ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallah. Maka seharusnya yang namanya kekerasan itu memang tidak boleh pada asal dalam Islam. Tapi akan berlemah lembut. Tapi kalau tepat pada sasarannya yang dikasih bahasa kasar, bahasa keras dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan ashabul ahwa, dari kalangan hizbiyyin, dari kalangan kafirin, dari kalangan musyrikin, pas. Sik mending kamu dikasih bahasa-bahasa seperti itu. Enggak dikatakan bila benar. Dikatakan bila benar, murut. Tambah panas kupingnya nanti. Itu tepat. Ada sasaran ya, jangan lupa. Barakallah. Nah, ini saya sampaikan ada sebagian telepon saya itu. Namanya dia mengeluhkan beberapa muhabarat, beberapa ceramah-ceramah yang semua dia dengarkan dari beberapa ustaz. Nah, beberapa ustaz. Bulan. Nah, isinya cuma marah-marah ustaz. Ya, apa yang dia bicarakan? Dia bicara masalah ini. Tapi pokoknya mau amu-amu ustaz. Kasar banget bahasanya. Terus di mana harusnya? Ya kan bahasanya yang halus, yang lembut, yang ilmiah kan. Masa marah-marah terus. Ya Allah ya Allah. Ya saya harus menerangkan. Kamu tahu siapa si Fulan? Kamu tahu siapa si Andan? Kamu tahu siapa apa namanya gerakan Fulan ini? Segala macamnya. Kalau kasarnya ustaz tadi itu sama orangnya ente alimi, ya gak wajar. Masa orang sebaik antum dikata-katai dengan kata-kata yang kasar, itu gak cocok ya. Tapi kalau kita membicarakan tentang tokoh-tokoh BA, gembong-gembong BA, pergerakan-pergerakan BA yang menyimpang dan sebagainya, ya pantas. Memang itu prinsipnya harus nanti wajar ada lebih tepat para pasaran. Begitu memang. Dengan bahasa-bahasa yang keras, tegas, lugas. Tapi nyatanya gak ini ya Pak Ustaz. Saya gak mau saya. Ya dikarenakan engkau tidak tahu permasalahan. Ustaz tadi ini sudah terlalu sering berbicara masalah itu. Bayangan dia. Nah, daripada pulang balik langsung aja ke poin. Red, selesai. Ilmiahnya numpuk segini ya nanti katanya segini ini bukan sudah lama gitu ya kalau segini sudah sangat banyak datanya, sudah sangat banyak bukti buktinya terlalu selama permasalahannya sudah kaset antum aja yang baru ngerti. Pas kamu mendengarkan sebuah ceramah yang di akhir permasalahan tinggal ngetep palu satu-satu ini tinggal top. Orang ini tidak beres. Kamu pas dengar ini, dia kamu misalnya ngomong-ngomong terus lagi-lagi itu, keilmiahannya sudah lewat, sudah sekian tahun yang lalu dengan bahasa sangat ilmiah, lebih ilmiah dari ustaz yang kamu sebutkan ilmiah ini tadi. Ilmiah. Yang lebih parah lagi kemudian dia mendengarkan ustaz yang bahasanya kasar. Disikat semua petengahnya itu. Memang kasar-kasar semua. Ah yang benar. Iya Ustaz. Daerah pulang. Begitu Ustaz. Oh iya. Mana lagi? Daerah lagi yang pulang Ustaz. Kasar-kasar itu Ivan-Ivan yang ada itu. Oh. Lari ke Ivan-Ivan dengan ini. Karena itu cuma sator. Ivan-Ivan juga ikut. Ya. Daerah mana lagi ya? Apa lagi sudah sini? Ya sudah. Antum bertanya dari tempat saya. Kemana jalan saya di tempatnya itu? Waktu sih berada. Ada ke tempat anak tak marahin dah. Enggak usah. Anak ngomong-ngomong sama aku dah. Enggak usah. anak kalau ketemu antum nyapa enggak? Dia nyapa. Salam enggak? Ya salam. Saya sudah. Apa nyapa? Ya jangan gitu ya. Ya jangan gitu. Jangan main pukul rata. Itu persoal. Itu persoal. Kalau benar. Kalau itu benar. Allah SWT. Nah kalau itu. Ini dikarenakan tadi sekarang untuk gerakan yang cukup dahsyat anti kekerasan secara mutlak. Hai, kalau kamu cek ujung-ujungnya prinsipnya sama, mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka tidak rela tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Hizbiyah disentuh kehormatan mereka. Diayomi dengan gerakan anti kekerasan. Bahkan dihalus pro. Apa tadi itu? Material. Tapi ya masih juga jangan dimutlakan juga. Allahumma sa'an wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa jika anak mereka hanya memandang sebagian riwayat dengan tanpa melihat riwayat yang lainnya lagi, maka yang benar sama dengan Allah. Nanti harus bisa menerapkan masing-masing hadis, masing-masing dalil di tempatnya masing-masing. Hukum asal dalam Islam ketika berucap itu halus, bagus. Ketemu orang nyapa, salam, sumringah. Yang namanya akhlak itu halus dan misalnya. Tetapi kalau sudah tepat dan waktunya tepat dan saatnya orangnya tepat dan pas, memang secara syar'i harus disikapi dengan keras. Ya jangan loyo. Dan kemudian yang mana malam berusaha bukan baru tempatnya kali itu. Kali itu harus keras dan asal kayak ingat. Dikarenakan kemampuan syariah yang mengendaki ketika itu. Sehingga terapkan dua-duanya baru kemampuan. Tidak cuma prasok ini merusak ini. Nah. Atau kluyutok juga merusak. Tapi dua-duanya diterapkan sesuai dengan kondisinya masing-masing dan orangnya masing-masing. Barakallahu fiik. Itu diajarkan sama Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. 14 menit. Sebelum kita bahas tentang hadis, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.